Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam wa man wala abad. InsyaAllah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca tafsir Sa'di, yaitu juz yang ke-30. Dan insyaAllah kita sampai pada surat At-Takwir, surat yang keempat dari juz Amr. Surat At-Takwir merupakan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul aini bal yaqra idza syamsu kuwirat wa idza sama'u faparat wa idza sama'u syaqqat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ingin melihat ahwal, yaitu keadaan hari kiamat, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat, ka'annahu ra'yul ain, seakan-akan engkau itu melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa hari kiamat tersebut, fal yaqra, maka bacalah surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Tiga surat ini menjelaskan tentang ahwal, yaitu keadaan pada hari kiamat. Pada awal surat ini disebutkan idza syamsu kuwirat, ketika dan apabila langit digulung, dan matahari digulung, wa idza sama umfatarat dalam surat Al-Infitar, dan apabila langit terbelah, begitu juga dengan idza sama umsyaqqat, dan apabila langit juga terbelah. Maka di sini di dalam tiga surat ini menyebutkan tentang ahwal yaumul qiyamah. Dan ini adalah kejadian yang luar biasa, sangat dahsyat. Dan tentu kita tidak akan melupakan kejadian setelah hari kiamat tersebut. Ada mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada hisab, begitu juga ada qisas, ada mizan, ada sirat. Maka ini adalah kejadian-kejadian yang akan dialami semua makhluk, setiap manusia pada hari kiamat nanti. Dan inilah kejadian-kejadian inilah yang harusnya mendorong kita untuk mempersiapkan bekal menghadapi kejadian atau hari tersebut. Karena pada saat itu, pada saat itu sudah tidak berguna lagi, sudah penyesalan kita pada hari. Maka diingatkan di dalam juz ke-30 ini kebanyakan menceritakan tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Mau dari surat An-Naba disebutkan di situ. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran apa yang disampaikan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Disebutkan di dalam sebagian ulama mufassirin, yaitu dhahaba dhau'uha, yaitu hilang cahaya dari matahari. Wa idzan nujumu kadarat, dan jika apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung itu dihancurkan atau diperjalankan, yaumu maru tamuru sahab, berjalan begitu cepat seperti awan. Wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang dia sedang hamil atau bunting disia-siakan oleh manusia. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar atau buas, husyirat, dikumpulkan. Dan pada hari kiamat nanti, hewan dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadakan kisos di antara mereka. Kambing yang bertanduk akan dikisos dengan kambing yang tidak bertanduk. Dan ini di hadapan seluruh makhluk, di hadapan seluruh manusia. Sehingga ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu kepada para hewan, kuni turaba, jadilah debu. Maka demi melihat keadaan seperti ini, orang-orang kafir di dalam surat An-Naba mengatakan, wa yaqulu ya laitani kuntu turaba. Kan tidak ada sudah setelah itu, tidak ada surga dan neraka bagi hewan. Wa idzan nufusu zuwijat, dan jika roh-roh atau jiwa-jiwa dipertemukan atau dipasangkan, akan dipasangkan antara, dipertemukan antara orang-orang yang baik, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang jahat dikumpulkan dengan orang-orang yang jahat. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, sebab dosa apa dia dibunuh. Wa idza as-sama'u qushitat, dan jika langit terbelah. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila jannah itu atau syurga itu didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, setiap jiwa pada saat itu akan mengetahui apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Akan hadir semua apa yang kita lakukan pada hari kiamat nanti. Hari ini mungkin kita lupa apa yang kita kerjakan kemarin, atau baru yang lewat apa yang sudah kita katakan lupa, tapi pada hari kiamat nanti akan Allah tampakkan ada catatannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan, maka di samping kita ada raqibun atid yang akan mencatat apa yang kita katakan, dan pada hari kiamat nanti akan Allah tampakkan. Ai idza hasalat hadhihi al-umuru al-ha'ilatu, yaitu jika perkara yang mengerikan ini terjadi, yaitu yaumul qiyamah, tamayyazul khalqu, maka manusia akan terpisahkan. Wa 'alima kullu ahadin ma qaddamahu li akhiratihi, maka pada saat itu setiap orang akan mengetahui apa yang telah dia persiapkan untuk akhiratnya. Wa ma ahdarahu fiha min khairin wa syarrin, dan yang ada pada saat itu adalah kebaikan dan kejelekan. Maka apabila dia melakukan kebaikan, fa in khairan, fa khairun. Jika dia melakukan kebaikan, maka yang akan dia dapatkan adalah kebaikan. Wa in syarran fa syarrun. Apabila dia ketika di dunia melakukan kejelekan, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa syarrun, maka yang akan dia dapatkan ketika di akhirat nanti juga kejelekan pula. Wa dzalika idza kana yaumul qiyamah tukawwiru syamsu. Dan pada hari kiamat matahari akan digulung. Aitajma'a wa tulaffa, yaitu dikumpulkan dan dilipat, sehingga disebutkan dzahaba dau'uha, hilang cahaya matahari tersebut. Wa yukhsyaful qamar, dan cahaya bulan juga hilang. Wa yulqayani fin nari, kemudian kedua makhluk Allah ini, yaitu matahari dan bulan, akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam an-nar. Bukan dalam keadaan mereka ini disiksa, bukan mendapatkan siksaan, bahkan mereka ini adalah menyiksa orang-orang yang ketika di dunia menyembah matahari dan bulan. Wa idzan nujumun kadarat, dan jika atau apabila bintang-bintang berjatuhan, ay taghayyarat wa tasaqatat min aflakiha, yaitu apabila bulan atau bintang-bintang berjatuhan, yaitu berubah dan berjatuhan dari orbitnya. Maka ini adalah kengerian yang luar biasa. Mungkin kejadian akhir-akhir ini yang bisa kita lihat itu belum ada apa-apanya dengan kejadian yaumul kiamah. Mungkin istilahnya Merapi baru batuk saja sudah kalang kabut. Iya. Pada hari kiamat nanti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung itu dihancurkan rata semua. Tempat gunung itu berdiri sudah rata, gunung berubah menjadi kumpulan pasir, akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini. Wa idzal jibalu suyirat ay sarat katsiban mahila, yaitu apabila gunung itu dihancurkan, sarat, maka berubah gunung tersebut katsiban mahila, seperti kumpulan pasir yang berterbangan. Thumma sarat kal ihnil manfush, kemudian berubah menjadi bulu-bulu ataupun kapas-kapas yang berterbangan. Thumma taghayyarat wa sarat haba'an mumbatha, kemudian berubah menjadi sekumpulan debu yang berterbangan. Wasuyyirat an amakiniha, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan gunung dari tempat-tempatnya. Wa idzal isyar utilat ay atallan nasu hina idzin nafaisa amwalihim allati kanu yahtammuna laha wa yura'unaha fi jami'il awqat. Dan apabila unta-unta, yaitu disebutkan nanti unta betina, ini ditelantarkan oleh manusia pada hari itu, ditinggalkan oleh manusia. Manusia menyia-nyiakan unta tersebut yang ketika di dunia harta-harta tersebut mereka bersungguh-sungguh mencarinya. Kita lihat manusia ketika di dunia mencari dunia siang dan malam. Yahtammuna disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, mereka sangat bersungguh-sungguh ketika di dunia bahkan mungkin sampai lupa dengan kewajibannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan waktu salat berjamaah, lebih mementingkan dunianya, lebih takut kepada atasannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu pada yaumul qiyamah mereka tinggalkan harta tersebut. Tidak peduli lagi sudah. Karena dahsyatnya pada kejadian pada saat itu. Yang mereka jaga ketika di dunia harta itu pada setiap keadaan. Semakin orang bertambah harta, semakin bingung dia menyimpan harta tersebut. Semakin dia takut kehilangan harta tersebut, takut ada pencuri, ada perampok. Berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu, dia yang menjaga kita. Kita tahu halal dan haram karena ilmu. Kita tahu ini akidah, ini tauhid, ini syirik karena ilmu. Bisa menjaga kita dari kebinasaan. Adapun harta, kita yang sibuk menjaga harta tersebut. Fajaahum mayudhiluhum anha. Maka datang pada saat itu, yaitu pada yaumil qiyamah, yang menyebabkan perkara yang menyebabkan atau peristiwa yang menyebabkan dia lupa dengan harta tersebut. Kalau kita mungkin diingatkan ketika dunia, walhamdulillah, ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah berupa harta, maka bersegera ketika ada membutuhkan dibantu saudara-saudara kita, ada himbauan ta'awun, bersegera. Maka ini adalah sebenarnya harta kita. Adapun harta kita yang ada di tabungan, yang ada di deposito, ketika kita mati maka itu menjadi hak dari ahli waris kita. Yang dibawa oleh kita adalah harta yang ketika kita hidup di dunia kita gunakan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi amalan yang akan yang menemani kita di alam kubur sampai yaumil qiyamah. Maka pada kalau saat itu pada saat yaumil qiyamah sudah kita lupa harta dengan harta kita. Yaumul la yanfa'u malun wala banun. Arti tidak, hari di mana tidak berguna lagi harta dan anak-anak. Tidak lagi bisa harta digunakan untuk membayar diat ketika di yaumil qiyamah. Tidak bisa juga untuk melakukan yang lainnya. Tidak bisa juga kita memberikan anak kita untuk menggantikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka sebelum kita menyesal, berhati-hatilah di dalam permasalahan harta. Orang miskin lebih cepat hisabnya dibandingkan dengan orang-orang kaya. Orang kaya akan ditanya dari mana harta dia dapatkan, untuk apa dia gunakan. Adapun orang miskin tidak, karena dia tidak memiliki harta untuk dihisab. Ini disebutkan di dalam beberapa hadis, orang miskin itu lebih cepat hisabnya dibandingkan dengan orang-orang kaya. Fanabbahu bil 'ishar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini wal 'ishar wa utilat, disebutkan dengan unta betina disebabkan hiya nauqul lati tatba'uha al-auladuha, yaitu unta betina yang diikuti oleh anak-anaknya. Wa hiya anfus amwalil arab idzaka indahum, karena unta adalah harta yang paling berharga untuk orang Arab pada saat itu. Alama huwa fi ma'naha min kullin nafisin. Dan yang lainnya, yaitu selain unta, yang memiliki makna setiap harta yang berharga. Jadi tidak terbatas pada unta saja ketika disebutkan di sini. Wa idzal wuhush husyirat, dan apabila binatang buas atau binatang liar itu husyirat, dikumpulkan, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumi'at liyaumil qiyamah, dikumpulkan pada hari kiamat, liyaktasallahu min ba'dhiha li ba'din, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan qisas di antara mereka, di antara hewan-hewan yang ada, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara di antara binatang atau hewan-hewan tersebut. Wa yara ibadu kamala adlihi, maka hamba-hamba Allah pada hari itu akan melihat kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu liyaqtasa minal qurana'i lil jammai. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala mengkisos kambing-kambing yang bertanduk dengan kambing-kambing yang tidak bertanduk pada yaumil qiyamah nanti, dan ini di hadapan seluruh makhluk, di hadapan seluruh manusia akan Allah putuskan perkara di antara mereka. Tsumma yaqulu laha kuni turaba, dan ketika telah selesai kisos tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kuni turaba, jadilah debu. Maka jadilah hewan-hewan tersebut debu. Dan inilah, ketika melihat inilah, orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu dinyalakan, jadi lautan yang luasnya 2/3 dari luas bumi, pada hari kiamat nanti akan Allah nyalakan, Allah jadikan air-air tersebut api yang dahsyat, menjadi kobaran-kobaran api. Dan ini adalah kejadian yang sangat mengerikan, ya. Makanya disebutkan di awal tadi hadis Rasulullah, man syarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul ain falyaqra surat at-takwir, atau idza syamsu kuwirat wa idza sama'u fatarat wa idza sama'u syaqqat. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ai aqadat fasarat al'azamiha naran tatawaqqada. Allah nyalakan lautan tersebut, fasarat, dan berubah lautan tersebut menjadi nyala api yang kobarannya sangat dahsyat. Kemudian dilanjutkan oleh beliau rahimahullah taala, wa idzan nufusu suwijat, dan ketika jiwa-jiwa atau roh-roh itu dipertemukan atau dipasangkan, ay qarrana kullu sahibi amalin ma'a nadhirihi, yaitu Allah pasangkan setiap pelaku amalan dengan orang yang melakukan amalan yang semisalnya. Orang yang melakukan amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pasangkan, Allah kumpulkan dengan orang-orang yang melakukan amalan tersebut. Ajamal abrar mal abrar, maka Allah akan menggabungkan orang yang baik dengan orang yang baik. Wal fujjar mal fujjar, Allah akan gabungkan orang yang melakukan kejelekan dengan orang yang melakukan kejelekan. wa zaujul mu'min wa zaujul mu'minuna bil huril in, dan orang-orang yang mukmin Allah Subhanahu wa taala akan pasangkan dengan bidadari, yaitu hurin ain. Wal kafiruna bisyayatin, dan orang-orang kafir akan Allah Subhanahu wa taala pasangkan dengan syaitan, dan Allah gabungkan mereka dengan syaitan. Wa hadza kaqoulihi ta'ala, dan ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan orang-orang kafir akan dibawa ke dalam jahannam, dalam neraka secara berombongan. Begitu juga dengan orang-orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqau rabbahum ila jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, mereka akan dibawa ke dalam al-jannah secara berombongan-rombongan pula. Jadi dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, dengan amalannya. Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama dengan orang-orang yang zalim pula. Tidak akan dikumpulkan orang-orang yang melakukan amalan kebaikan dengan orang-orang yang melakukan amalan kejelekan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, wa hiya allati kanat al-jahiliyatul juhala taf'aluhu man dafni al-banati wa hunna ahya min ghairi sababin, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang bodoh, yang mereka mengubur anak-anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup tanpa sebab, illa khasyatal faqr, kecuali mereka takut miskin. Fatas'alu bi ayyi dzambin qutilat, disebabkan dosa apa dia dibunuh. Wa minal ma'lum annaha laysa laha dzambun, dan sebagaimana yang telah kita ketahui, bayi-bayi tersebut mereka tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan. Fi hadza tawbih wa taqri' liqatiliha, dan ini di dalam ayat ini, di dalam ayat yang disebutkan, terdapat celaan bagi orang-orang yang membunuh bayi tersebut. Wa idza surufu al-mustamilatu ala ma 'amaluhul 'amiluna min khairin wa syarrin, dan apabila as-suhuf, lembaran-lembaran amalan yang isinya adalah amalan yang dilakukan oleh pelakunya dari kebaikan dan kejelekan, nushirat furiqat alal ahliha, yaitu dibagikan kepada pemiliknya, disebutkan di dalam surat, di dalam surat al-insyiqaq, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalan dari sebelah kanannya, maka dia akan mengalami hisab yang mudah. Atau di dalam surat yang lainnya, di dalam surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umuqra'u kitabiyah, dan orang-orang yang diberikan Al-Kitab atau suhuf catatan-catatan amalannya dari sebelah kanan, maka orang tersebut mengatakan, fayaquluha, dia mengatakan kepada setiap orang yang ditemuinya pada saat itu, baik itu keluarganya atau kerabatnya atau yang lainnya, ha umuqra'u kitabiyah, ini bacalah kitabku. Karena dia senang luar biasa Allah memberikan keutamaan kepadanya dengan kebaikan. Adapun wa amman utiya kitabahu bishimalihi Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang Allah berikan catatan amalannya dari sebelah kiri, mereka mengatakan fayaqulu ya laitani lam uta kitab. Seandainya aku ini tidak didatangkan kitab atau catatan amalan tersebut. Karena tahu akhir yang dia dapatkan adalah an-nar. Sedangkan orang-orang yang di Allah berikan melalui tangan sebelah kanannya, maka akhirnya adalah al-jannah. Maka ini adalah kedua keadaan, dua golongan. Disebutkan di dalam tafsir surat Abasa kemarin, as-su'ada wal-ashqiya, orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka. Dua keadaan pada hari kiamat nanti. Aw min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungnya. Maka ini adalah sebagian tafsir dari surat Al-Takwir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Maka di sini disebutkan keadaan, sebagian keadaan pada hari kiamat, dan dibandingkan dengan azab yang Allah ataupun musibah yang Allah timpakan pada umat ini, maka ini belum ada apa-apanya ya. Pada hari kiamat lebih dahsyat. Dan harus kita sadari bahwasanya ada yang namanya musibah atau bencana merupakan atau muncul akibat dari dosa-dosa manusia, dikarenakan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang kita dengar akhir-akhir ini, apa yang terjadi pada yang menimpa saudara-saudara kita, maka ini adalah pelajaran bagi kita, pelajaran yang sangat berharga, yang harus seorang mukmin ketika melihat hal ini dia bersegera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan musibah ini ada terjadi karena disebabkan oleh ulah manusia sendiri, disebabkan dosa-dosa manusia. Dosa-dosa kesyirikan sudah merajalela ya. Ataupun liwat perilaku kaum Nabi Lut yang sudah terang-terangan ya. Tanpa malu mereka mengatakan ini hak asasi manusia. Kalau kita diam, maka yang kita khawatirkan adalah azab yang Allah timpakan tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim, orang-orang yang berlaku maksiat. Maka yang akan Allah azab pada semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab, kepada siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Maka oleh karena itu kita tidak bisa diam ya. Tidak bisa diam melihat kemunkaran ataupun kemaksiatan seperti ini. Bahkan kita terdepan mengingatkan umat, mengingatkan kaum muslimin tentang perkara ini, perkara akidah, perkara tauhid, tentang bahaya dari pengikut kaumnya Nabi Lut. Antum yang sudah menjadi khutbah bisa menyampaikan, menjelaskan kepada umat, atau antum yang belum bisa ikut membantu menyebarkan buletin mengingatkan umat tentang bahayanya tersebut, atau melalui WA ataupun media sosial yang lainnya. Karena apabila kita diam, maka sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi, bahwasanya azab Allah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, seluruhnya akan terkena azab apabila kita diam, tidak memberikan peringatan, tidak mengingatkan Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan keselamatan. Insyaallah pada malam ini kita cukupkan sampai ayat idza suhfun nushirat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.